yuhyuna sunnatahu warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, bil khusus para orang tua kami, para alim ulama, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini. Semoga kita benar-benar dicatat oleh Allah sebagai ahli istiqomah di dalam kebaikan, hingga kelak setelah panjang umur dicabut nyawa kita dalam kemuliaan, kita dicabut dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Baik, malam hari ini sebelum kita membaca kitab Adab Sulukil Murid, ada fikih yang perlu kami sampaikan, fikih berkenaan dengan bulan Dzulhijjah. Ada beberapa amalan yang perlu kita hadirkan di bulan Dzulhijjah ini, yang Nabi Muhammad menyebut bahwasanya ma min amalin fi ayyamin afdalu minha min hadhihi. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis, tidak ada satu amal yang bisa melebihi kebaikan daripada amal yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah di hari yang sangat mulia, sehingga para ulama sebagian mengatakan bahwa 10 awal Dzulhijjah ini lebih hebat daripada 10 akhir bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan secara umum bulan yang paling mulia, tapi hari-hari lebih mulia adalah hari 10 awal Dzulhijjah. Cuman ini yang jarang kita dengar, sehingga orang tidak peduli dengan 10 awal Dzulhijjah. Maka ayo kita budayakan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan Imam Muslim. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarahi seperti itu. Menukil dari para ulama banyak mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad memang giat melakukan ibadah. Idza dakhala al-ashral awakhira min Ramadan, awakhira min Ramadan, yashuddu mi'zarahu wa yugidu ahlahu. Nabi Muhammad kalau masuki 10 akhir bulan Ramadan, Nabi Muhammad melaksanakan satu kegiatan yang lebih daripada di hari-hari yang lainnya. Giat menyingsingkan lengan bajunya, menyingsingkan sarungnya, maksudnya giat beribadah, membangunkan keluarganya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah menyanjung bahasanya 10 akhir bulan Ramadan itu lebih bagus dari yang lainnya. Tapi 10 awal Dzulhijjah, tidak ada hari yang, tidak ada amal yang lebih bagus melebihi daripada amal yang dilakukan di awal Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah. Dalam hadis lain Imam At-Tabrani meriwayatkan dan Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan, "Ma min yaumin, ma min ayyamin a'dhamu 'indallahi wa la habbu ilaihi." Tidak ada hari-hari yang lebih agung menurut Allah dan lebih dicintai oleh Allah, al-amalu fihinna, untuk berbuat baik di dalamnya, min ashri dzulhijjati, melebihi daripada 10 Dzulhijjah. Tidak ada amal yang lebih diagungkan oleh Allah, dicintai oleh Allah, melebihi amal baik yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Fa akthiru fihi at-tasbiha wat tahmida wat tahlila wat takbira, maka berbanyaklah engkau untuk membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil, membaca takbir. Dan ini adanya adalah di 10 awal Dzulhijjah. Ini yang sering tidak pernah disebut-sebut oleh para pembimbing, sehingga berlalu 10 Dzulhijjah begitu saja. Maka 10 Dzulhijjah dimulai mulai tadi malam. Hari ini sudah masuk yang kedua malam ini. Jadi enggak ada kata terlambat, giatlah di esok hari. Dan kebaikan di sini oleh Nabi Muhammad tidak ditentukan. Tidak ditentukan dalam bentuk ibadah apapun. Maka dari itu yang bersedekah di 10 awal Dzulhijjah tentu pahalanya lebih bagus daripada ibadah sebelumnya. Yang nyambung silaturahmi di 10 awal Dzulhijjah lebih bagus daripada menyambung silaturahmi di hari yang lainnya. Yang nyantuni anak yatim di hari-hari seperti ini lebih bagus daripada di hari yang lainnya. Yang berpuasa di hari ini lebih bagus daripada di hari yang lainnya. Maka jangan sampai tidak. Besok insyaallah kita membuat satu kegiatan. Mungkin kita menyisihkan rezeki kita, kita pikirkan fakir miskin di kiri kanan kita. Lakukan di 10 awal Dzulhijjah. Yang bisa puasa lakukan puasa. silaturahmi, solawat berbanyak. Tapi tadi hadis Nabi menganjurkan secara khusus untuk memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir, yaitu kalimat yang sering kita dengar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tolong ditambahkan setiap wirid dalam sholat selama 10 hari ini saja, ditambahkan untuk mengamalkan hadis Nabi. Jadi ditambahkan wirid kita yang selama ini sudah dirutini dengan istighfar, tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah, tolong ditambahkan cara khusus ini, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, selama 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Dan keutamaannya luar biasa besar. Dan di antara 10 hari Dzulhijjah ini ada hari yang sangat hebat untuk dipuasai, yang sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan dan ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya puasa Arafah. Namanya puasa Arafah tanggal 9, waktu orang wukuf di Arafah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, inni la ahtasibu ala Allahi ayyukafira as-sanata alladhi qablahu wa sanata alladhi ba'dahu. Aku berharap sungguh dari Allah, semoga Allah mengampuni orang yang berpuasa di hari Arafah, semoga Allah mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Jadi kalau pengen puasa Bu, Pak, kalau bisa tanggal 1 sampai 9 puasa semuanya. Tapi kalau enggak bisa, paling tidak tanggal 9-nya jangan sampai tidak puasa, karena itu sangat dikukuhkan untuk puasa tanggal 9-nya. Itu amalan-amalannya yang ada di amat di 10 awal Dzulhijjah. Kemudian ada amalan yang lain lagi. Ini insyaallah kita mengamalkan, pokoknya amal itu jangan sampai hanya amal yang sifatnya kembali kepada diri sendiri. Kalau orang berpuasa bagus, tapi amalan puasa untuk dirinya sendiri. Tapi kalau sedekah menyantuni yatim piatu, fakir miskin, kembali manfaatnya kepada orang lain. Jadi tolong perbanyak ibadah yang ada urusannya dengan orang lain. Jangan hanya memperbanyak ibadah sholat, hanya memperbanyak puasa, tapi perbanyak. Nabi Muhammad menyebutkan semua amal jadi lebih bagus kalau dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Baik, kemudian amalan yang kedua adalah kurban. Ada banyak kesalahan di dalam kurban, kesalahpahaman. Kurban adalah hukumnya sunnah dan bukan wajib. Ada orang yang mengira kalau kurban itu wajib. Tidak, kurban hukumnya sunnah yang dikukuhkan menurut madhab kita Imam Syafi'i, menurut madhabnya Imam Malik, Imam Ahmad. Kecuali kalau Anda ikut Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan kurban wajib bagi yang mampu. Jadi hukumnya kurban sunnah menurut madhab kita, yang sangat dikukuhkan. Ini kesalahan yang pertama, orang menganggap kurban itu wajib sebagian. Kurban adalah sunnah. Kedua, kesalahan yang kedua adalah orang menganggap kurban itu seumur hidup sekali, kayak haji, kayak akikah. Padahal tidak, yang namanya kurban itu disunnahkan dengan sangat. Kapan itu? Kapan kita melewati bulan haji, ya waktu itu disunatkan kita untuk kurban. Dan ini yang terjadi di masyarakat di mana-mana, ini tidak tahu, orang salah paham bahwa kalau orang sudah kurban sekali itu ya sudah. Sehingga Pak Haji yang kaya itu pun kalau didatangi Pak Haji, korban, jawabnya, Pak, saya sudah korban kok, Pak. Kapan Pak Haji korbannya? 20 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Ini pemahaman di masyarakat kita. Tidak tahu di sini Anda atau tidak. Nah, ini salah paham. Korban itu setiap tahun kita melewati bulan haji, maka Dzulhijjah disunnahkan kita korban. Dan pahalanya besar. Dan 10 awal bulan haji ini Allah bersumpah, wal fajri wa layalin ashr, itu Allah bersumpah dengan 10 awal Dzulhijjah ini. dan termasuk di dalamnya ada berkorban. Allah menyebutkan fasalli li rabbika wanhar, lakukan kau sholat duha dan setelah itu jangan lupa korban wanhar. Makanya Abu Hanifah mengatakan wajib. Kalau kita tidak mengatakan sunnah, karena Nabi Muhammad ternyata membiarkan sebagian sahabat Nabi yang belum bisa korban. Jadi yang namanya sunnah korban itu datang setiap tahun. Dan bercita-citalah, berangan-anganlah, ke ini jangan berpikiran yang pelit. Katailah kalau korban pahalanya gede, menjadikan berkah hartanya, berkah rezekinya, berkah keluarganya gara-gara korban. Maka lintaskan di hati kita semuanya yang hadir pada saat ini, ya Allah, aku pengin korban setiap tahun. Amin. Nah, korban. Pengin jadi orang yang berkorban atau dapat kambingnya? Hah? Pengin berkorban. Kalau ibu yang korban banyak duit. Kalau hanya nunggu daging tak, enggak punya duit. Nah, jadi bercita-citalah untuk bisa berkorban. Kalau ibu nampung 3.000 sehari, itu ternyata satu tahun sudah dapat 1.200.000. Dapat kambing murah 3.000. Ada orang rokok 10.000 sehari, enggak bisa korban. Kelewatan. Sudah begitu pengen surga paling tinggi. Nah, ada orang bukan di sini ini ya. Jarang nabung 3.000. Ayo kita budayakan untuk beribadah, tingkatkan kemuliaan. Sudahlah besok ibu beli celengan. Nah, jadi setiap hari kalau suami ibu kebetulan kalau ada yang rokok, dipotong rokoknya semahu 5.000, dari 10.000 jadi 5.000 masuk kantong. Tahun depan dibetok untuk dibuka untuk kur. Waduh, subhanallah. Kita membuat ibadah meningkatkan ibadah. Sikit pelan-pelan. Ibu-ibu juga begitu. Kalau setiap sore bakso dikurangi. Batal baksonya. Jadi setiap hari bakso menjadi 3 hari sekali. Sisanya tabung. Sebetulnya tidak susah. Cuman kalau kita hanya ngumpul, hanya nunggu duit kumpul, kadang orang susah duit kumpul. Tapi kalau kita nabung begitu tidak susah. Jadi nabung untuk korban, nabung untuk santunan yatim piatu, nabung untuk ini. Dan subhanallah, nabung ini ternyata cara yang baik. Kami terharu kemarin, Bu. Ada santri bawa plastik. Apa nak itu nak? Ada orang ngasih celengan. Rupanya dia ngomong, Bu, ya, saya itu enggak punya apa-apa, tapi saya belum bisa. Biasanya saya tidak bisa nyumbang. Dalam setahun ini saya beli celengan, saya nabung di sini. Semoga bermanfaat. Dan tadi buka, biar kami yang buka. Mungkin kalau yang buka dia takut kelihatan gede, bakal diambil lagi. Rupanya Bu, saya buka tuh 3.400.000 seberapa itu. Ada memang 3.000, ada 1.000-an, ada 2.000-an, ada yang 100.000 kadang-kadang. Jadi mungkin kalau pokoknya punya duit dimasukin, paksain begitu. Akhirnya apa? Kasihkan celeng. Makanya dia tidak berani buka. Kalau membuka 3.400.000, pusing mungkin ya. Jadi mengambil itu. Ada orang nikah begitu. Subhanallah. Akhirnya jadi contoh. Saya bilang sama Umi, nih, kita harus punya nabung untuk apalah? Untuk bantu orang di sana. Harus mungkin ada punya tabungan bagaimana? Kalau nabung untuk kita mau haji, senang, Bu. Untuk pribadi ya. Mau umroh. Tapi nabung untuk itu, jangan kita pikirkan. Untuk kemaslahatan di sana, sudah pastikan di bulan setiap Dzulhijjah saya ingin nyantuni yatim piatu, mulai sekarang nabung. Baik, intinya harus kita giatkan terus. Enggak nabung bisa nyembelih sapi, bagus. Intinya kita budayakan berkorban. Sehingga kalau korban ini sudah kita budayakan, masya Allah makmur. Ini kita rakyat ini bisa merasakan daging, umat merasakan daging. Sekarang bayangkan satu masjid, saat kampung itu penduduknya ada 3.000 atau 2.000 atau berapa ratus. Nah, kambingnya cuma 25, sapinya 2. Dagingnya bingung. Satu keluarga dapat 4 on, 3 tun sunduk pas sapi. Karena budaya ini belum biasa. Tapi kalau sudah budaya, kita itu hidup di kampung waktu sekolah, Bu, di Yaman. Di kampung yang budaya sunnah korban betul-betul dirasakan oleh mereka. Kita pindah lalu kita ngontrak rumah. Pas hari raya itu tiba-tiba ada orang ngomong, Indonesia, ini, hey, orang Indonesia, nggak tahu namanya, langsung Indonesia itu manggilnya. Baik, saya nanti mau kirim daging mau ya. Ya. Ada satu orang lagi saya mau kirim daging ya. Ya, ya sudah kami tunggu. Kami pikir kalau orang kirim daging kan di Indonesia dibungkus di plastik kan? Enggak, Bu, separuh kambing dikirim. Separuh kambing. sampai kita ngomong ini sebentar lagi ada separuh kambing lagi, betul. Ada separuh kambing lagi. Jadi orang tuh kalau ngasih bukan 1 kilo, separuh kambing. Karena apa? Budaya korban sudah ada gitu. Jadi semua keluarga itu berkorban. Satu rumah ada korban 4 korban, 3 korban, 5, itu sudah biasa. Ini perlu kita budayakan kayak begini nih. Dan ketahuilah pahalanya berkorban gede. Kalau ibu nyembelih sapi hari ini dapat pahala, tapi kalau disembelih untuk korban pahalanya luar biasa. Ini yuk kita budayakan berkorban. Jadi yang pertama adalah korban itu bukan seumur hidup sekali, tapi korban itu setiap kali kita melewati Idul Adha kita disunnahkan untuk korban. Jadi bercita-citalah untuk berkorban setiap tahun, setiap tahun. Insya Allah bu, Allah memberikan kepada kita ilmu manfaat. Amin. Panitia korban kebingungan besok ini insya Allah. Karena apa? Ilmunya manfaat. Semua sisihkan korban dan akan menjadi sebab pembuka rezeki. Diniatkan yang baik insya Allah. Baik. Kemudian yang kedua, korban yang ketiga itu, korban itu adalah bukan sekedar sunnah ainiyah saja. Jadi korban ada dua. Yang pertama sunnah ainiyah, setiap orang ini disunnahkan untuk berkorban jika mampu. Kalau ternyata tidak bisa mampu untuk semuanya, misalnya kami punya anak 4, berarti kalau dengan istri berarti 6. Kalau bisa kita berkorban dengan 6 kambing. Kalau ternyata kok tidak mampu, yang penting di rumah itu jangan sampai tidak korban. Korban 1 kemudian diniatkan untuk keluarganya. Nabi Muhammad berkorban, hadi udhiyati udhiyah Muhammad, hadi min Muhammad wali ali Muhammad. Nabi Muhammad menyatakan, ya Allah, Allahumma, ya Allah, ini adalah dari Muhammad dan keluarganya. Dalam riwayat, hadi udhiyati wali ahli baiti. Dalam riwayat Nabi Muhammad mengatakan, ini adalah korban untukku dan keluargaku. Namanya sunnah kifayah. Jadi kalau ibu bapak tidak bisa sunnah ini ya, tidak bisa berkorban sesuai dengan bilangan yang ada di rumah, yang penting di setiap keluarga itu jangan tidak nyembelih kambing. Ini budaya ini harus ada. Jadi budayakan menyembelih kambing harus. Kita mewajibkan diri dengan menyicil. Jadi mungkin 4 bulan sebelum mulai musim haji sudah beli kambing kecil, dikasih makan setiap hari. Pahala bu, kasih makannya agar kita di musim haji bisa nyembelih kambing. Baik, ini korban yang orang sering salah. Kemudian adakah ada yang selanjutnya itu, ada orang menganggap bahasanya kalau orang korban enggak boleh makan dagingnya. Padahal aturannya pembagian yang diajarkan Nabi, kalau bisa kalau engkau korban nyembelih korban di rumahmu, tolong dibagi 3. Sepertiga kau bagi untuk fakir miskin, untuk orang yang ada di luar. Sepertiga kau masak untuk tamu-tamumu yang datang, dan sepertiga untuk menikmati keluargamu. Jadi jangan sampai keluarganya merasa lihat daging kok, tapi tidak ikut merasa makannya sih boleh. Jadi makan, memang kalau seandainya kita tidak makan itu lebih bagus, makanya tidak mengambil. Tapi kalau anak kita butuh, ambillah buat anak kita, ambil buat keluarga kita ya. Tapi kalau sudah diserahkan panitia jangan cawe-cawe ewet ya. Oh iya, mohon maaf, ada satu kekurang ajaran. Tukang nyembelih sapi itu biasanya langsung ngambil pahanya duluan. Ini ada di Jawa, di Cirebon sana, itu sampai orang ngadu. Tukang sembelih sapi itu haram hukumnya, sebab mengambil sebelum dibagi namanya hulul, bahkan bisa dibakar itu nanti. Jadi jahat itu. Ada kan penyembelih langsung ngambil paha, sudah jangan diundang lagi jadi tukang sembelih. Ini ada. Jadi di Cirebon tuh ada orang ngadu, jadi penyembelih sapinya itu langsung ambil pahanya, ngambil sambelnya, ngambil ini, dipinggirin begitu saya. Kayak jatah. Seolah-olah ada di dalam Al-Qur'an nyembelih kambing ngambil pahanya gitu. Dan itu enggak bisa diganggu, sudah kebiasaan yang salah. Jangan sampai ada semacam itu. Jadi harus dibagi yang benar. Sampai ke penyembelihnya dapat sapi, nyembelihnya di belah tempat. Jualan besok. Sehingga pemerataan tidak ada. Ini hal yang perlu diperhatikan. Kemudian kalau profesional, digaji dia, jangan sampai gratis, kasihan dia. Nah ini baru benar. Dan cara menggajinya, jangan digaji dengan daging, tidak boleh. Tidak boleh digaji dengan kulitnya, juga tidak boleh. Jadi kalau bisa yang berkorban itu ditumpangi uang 5.000, 10.000 atau 20.000, bakal mau mereka untuk memberi gaji tukang sembelih. Kalau memang ada tukang sembelih harus sukarela. Jadi tidak boleh gajinya diambilkan dari korban, sebab yang namanya daging korban itu tidak boleh dijual. Kecuali sudah diberikan kepada Anda, mau dijual boleh. Jadi kalau panitia jual daging korban tidak boleh, jual kulitnya juga tidak boleh. Tapi kalau daging sudah diberikan kepada Anda, haknya Anda, mau dibagikan ke orang lagi boleh, mau dijual boleh, beda ya. Tapi kalau panitia menjual tidak boleh. Termasuk kulit, hadis Nabi lam yudhi, seolah-olah belum berkorban. Kalau jual kulitnya saja kayak tidak berkorban. Imam Ahmad riwayatkan hadis tersebut. Jadi banyak sebagian madhab berkeras kalau ada secuil yang dijual menjadikan batal pahala semuanya. Nah, ini kan begitu mengerikan ini. Makanya kalau bisa masih bisa direkayasa kok, dan rekayasa yang tidak melanggar syariat. Maksudnya bagaimana? Kulit itu biar manfaat bagaimana? Sudahlah panitia, saya tidak ngambil daging, saya ngambil jatah kulit saja. Jadi kulit jatah saya. Jadi diberikan ke saya nerima korban. Korbannya bentukku kulit. Kulit dijual 25.000 tuh. Setengah kilo. Adapun setelah itu kulit saya berikan ke masjid, lain cerita. Tapi ingat pokoknya jangan dijual dan jangan dijadikan sebagai upah untuk yang nyembelih. Baik. Ini. Kemudian hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan dalam urusan-urusan semacam ini adalah waktu korban. Waktu korban itu adalah di hari raya korban setelah terbit matahari, diperkirakan cukup untuk sholat hari raya Idul Fitri dan khutbahnya, maka itu waktu nyembelih korban. Sampai kapan? Sampai hari ke-13 hari Tashrik. Tanggal 13. Jadi tanggal 10 itu hari korban, tanggal 11, 12, 13 sebelum maghrib. Artinya kalau ibu hari ini belum punya duit, bapak hari ini belum punya duit, pas hari raya juga belum punya duit, kok besok dapat rezeki nomplok, belikan korban, masih bisa disusulkan. Yang penting jangan lewat hari Tashrik. Dan bagi panitia haram mentakhir pembagian korban sampai keluar hari Tashrik. Kecuali memang di tempat kita sudah kaya, semua orang gak butuh daging, mau kita tunda, kita kirim-kirim ke tempat lain untuk orang fakir, boleh, ada sebab. Tapi kalau di kampung kita masih dibutuhkan kok ditunda, maka hukumnya haram bagi panitia. Ada korban di kota bu, di kota itu susah. Di kota itu susah, susah diatur panitianya. Ada korban dikalengin bu, tahu gak? Di kayak sarden begitu, katanya semakin lama semakin pahalanya lama, ya nggak nyampe-nyampe pahalanya, tidak dimakan orang. Ini ya, coba itu diingatkan nggak paham, itu tidak diperkenankan kayak begitu. Kayak di Indonesia sudah kebanyakan daging saja, mau niru di Saudi nggak ketemu. Di Saudi itu ada ceritanya bahwa beberapa tahun yang lalu itu setiap tahun itu selalu punya masalah daging busuk. Sebab semua orang yang melaksanakan ibadah haji pengen mendapatkan pahala, semuanya yang beli kambing di sana. Dan menurut fatwa ulama dahulu, memang kambing yang disembelih di Mekah tidak boleh dibawa keluar Mekah. Itu kan fatwa ulama dulu. Berbeda kalau kambing sembelihan di sini boleh dikirim ke tempat lain. Tapi kalau Mekah, karena apa? Keutamaan ahli Mekah. Nah, ahli Mekah dengan jumlah yang mendatang lebih banyak yang datang. Masa satu orang suruh makan satu kambing? Gak mungkin. Akhirnya terjadilah daging-daging itu dibiarkan sehingga banyak yang busuk, belum sempat dibersihkan, dan itu setiap tahun jadi penyakit sehingga bingung untuk merawatnya. Akhirnya para tokoh-tokoh dan pemimpin bermusyawarah bagaimana jika daging itu dikalengin lalu dikirim ke Afrika, dikirim ke ini. Akhirnya disepakati, sebab bukan berarti memindah korban, tapi daripada mubadir, daripada jadi penyakit, maka dikalengin, dikirim berat. Ini kasusnya di kampung, di negeri yang kebanyakan daging. Ya kok di Cirebon ada pengalengan daging? Memangnya orang Cirebon sudah kebanyakan daging? Diingatkan, masih saja enggak tahu nih. Susah. Ilmunya ilmu sok manajemen gaya-gayaan. Ikan lohan, ikan paten. Zamannya korban dikornetin, kasihan ibu enggak dapat. Ini ada ini, lihat tuh spanduknya gede-gede, spanduknya masya Allah. Wah ini keras kepala. Kita pernah ngisi di tempat-tempat mereka itu. coba saya tawarkan, saya jadi penasehatnya gratis, konsultan gratis, nggak usah dikasih duit. Mungkin pikir pak nggak nanti. Jadi nggak bisa. Teman-teman sudah biasa. Teman-teman yang di Jakarta juga kecewa dengan kasus-kasus kayak semacam itu. Dia mendak membawa hadis dari Siti Aisyah. Siti Aisyah pernah mengeringkan daging korban sampai Rasulullah mengatakan, jangan kau habiskan daging korban itu, wahai Aisyah. Itu ceritanya, bukankah daging korban dibawa panitia, daging korban diberikan kepada Siti Aisyah, dirawat oleh Siti Aisyah, begitu misalnya, beda. Jadi kalau daging sudah ada di rumah Anda, mau dikasih kulkas buat tahun depan juga boleh. Nah, ini kasusnya beda. Jadi mohon maaf, ilmu itu harus ada. Ini adalah kasus pembagian korban. Jadi lebih selamat korban diberikan di kampung, di musola, gak usah ikut panitia-panitia yang gayanya pakai mewah-mewah itu, sudah hati-hati, tidak ada ilmu itu, nanti tambah kacau. Mending dibawa ke masjid, musola di kampung kita, itu lebih manfaat. Gak usah dikalengin, mau bu dikalengin, gak dapat semua ini. Ayo, program pengalengan di Masjid Al-Qurdi, yang lain boleh melihat dan gigit jari. Itu adalah program yang tidak benar itu semuanya. Alasannya apa? Untuk membantu orang fakir, yang orang Islam minoritas yang ada di Maluku, di Sulawesi. Ada untuk membantu kaum minoritas yang ada di Papua. Ini kan, ini kok orang pusing. Kalau membantu, daripada dagingnya dikalengin, biaya pengalengannya saja dikirim ke sana. Biaya pengalengan itu besar loh ya. Kalengnya itu istimewa, alatnya, tenaganya, itu kan duit semuanya. Daging korbannya dibagi, duit pengalengannya dikirim ke sana. Memang namanya orang gaya-gayaan, itu yang paling senang ditipu tuh orang kaya. Jadi senang transfer, wah ini zakat profesional caranya ini, cara pembagian korban profesional, dikalengin. Bahlul, tidak mau diingatkan ini. Subhanallah, ketahuilah, lebih baik di kampung-kampung sudah pak, bapak sudah benar nih, selamat insya Allah, karena daging korban adalah amanat orang fakir, nunggu di kampung kita mau kita kirim ke tempat lain. Sampai di tempat kita itu ada tempat pos, itu di pojok sana nggak dapat bagian. Padahal kita tuh kadang-kadang membagi itu pengen diratakan. Satu orang dapat 6 on, 7 on. 6 on itu kalau dijadikan sate, 4 tusuk. Jadi ibaratnya sedikit sekali. Jadi subhanallah. Jadi jangan ikut yang aneh-aneh, yang demikian itu enggak perlu ya. Jadi korban insyaallah tolong digalakkan korban. Selesai masalah korban. Insyaallah setelah ini semuanya niat untuk bisa berkorban. Sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau seandainya kamu tidak bisa korban kambing, korban ayam. Kalau tidak bisa korban ayam, telur. Tak tanya setelah itu ada yang tanya, Buya, gimana caranya korban ayam? Apakah langsung diserahkan panitia? Gak ada korban ayam. Gak ada korban ayam, gak ada. Maksudnya, kalau memang kita tidak bisa korban kambing, pokoknya jangan sampai rumah kita itu gak ada pesta. Jadi nyembelih ayam itu bukan berarti korban ayam, panitianya bingung nanti, ada sapi ada ayam nih, ayam Mbak Cini. Jadi maksudnya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu, pokoknya di rumah kita itu membuat acara yang anak kita senang, karena hari itu hari raya, hari makan dan minum. Beli ayam jago yang gede disembelih, masya Allah, sehingga tidak tamak dengan orang lain, tidak tamak dengan pemberian orang lain. Di rumah kita nyembelih ayam, kalau tidak bisa nyembelih kambing, bukan berarti korban ayam. Nanti kacau, nanti sudah, daripada kambing ayam yang gede aja deh ya. Kemudian ada kesalahpahaman yang lain, dipikir kambing perempuan tidak boleh dibuat korban. Ini salah paham. Kambing perempuan gede, bagus, kambingnya laki, panduk, kurus, berpanduk, hanya mengambil tek Nabi, karena Nabi Muhammad yudhani bikab syaini amlahaini akronaini. Memang benar Nabi Muhammad menyembelih kambing yang bertanduk. Kalau di Jawa itu biasanya tanduk sama poel. Poel itu jatuh gigi. Sebab umumnya kambing kalau jatuh gigi sama bertanduk itu sudah tua. Berarti kalau tua gede. Sehingga kadang-kadang sampai mengambil keputusan, perempuan nggak boleh, nggak tahu fatwa dari mana itu. Nggak ada di kitab manapun menyebutkan adalah kambing perempuan nggak boleh dipakai kurban, nggak ada. Nggak ada itu. Cuman kenapa masyhur? Masyarakat masyhur kambing perempuan, enggak, kambing perempuan lebih gede enggak apa-apa. Ini jadi boleh kambing perempuan. Itu baik, ini saja. Kemudian amalan selanjutnya adalah menghidupkan hari raya, malam hari raya dengan ibadah. Tolong, sebenarnya sudah ada lebaran ya, saat selebaran tapi belum sempat dibagi. Sebenarnya mau ditokopi, kalau tidak dikopi siapa yang baca nanti? Ini masih belum dibetulkan, nanti insya Allah akan dikirim besok lewat email, yang nanti email Dikirim bisa tebar agar kita bisa menghidupkan malam hari raya dengan bertakbir di masjid-masjid, takbir di pasar-pasar, takbir di tempat-tempat di luar agar syiar Islam itu terasakan. Kemudian setelah itu menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Ibadah apa saja, khususnya takbir, kemudian sholat, baca Al-Quran. Dan sebaik-baik wanita kalau bisa di musholanya sendiri atau di rumah dikir. Tapi ingat, cuman kalau di rumah itu godaannya banyak. TV panggil-panggil, kasur panggil-panggil. Makanya di situ termasuk kita niru sebagian ulama yang ada di Hadramaut, kita membuat kebiasaan kalau di Cirebon ini mula-mula kita melakukan sendiri dengan anak santri satu mobil. Kami kunjung dari masjid ke masjid. Cuman setelah itu ada yang ikut berapa mobil. Saudara bu, panjang bu, berapa meter, berapa kilo itu. Jadi rusak ribuan nanti yang ikut. Jadi kita masuk ke masjid bu, dari masjid ke masjid. Jadi mereka pakai mobil, melibatkan aparat, polisi dan sebagainya. Ini jadi masjid ke masjid. Setiap masjid bu, kita masuk melakukan sholat 4 rakaat. Dan sudah disetting, dirapikan perempuan-perempuan. Yang sudah sholat langsung berdiri gantian. Karena pasti tidak cukup masjid. Gantian gitu. Jadi sholat 2 rakaat, sholat tahiyat di masjid, setelah itu sholat hajat. Hajat kita kan banyak. Pertama hajat, anaknya biar soleh-soleha. Masuk masjid yang kedua, semoga rezekinya lapang. Masuk masjid ketiga, agar begini. Banyak hajatnya. Atau sholat sunat mutlak yang banyak. Dan biasanya kita adalah 15 masjid. Mulai dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Coba dihitung ibu, 18 masjid kali 4 rakaat. Berapa kira-kira? 60 rakaat. Coba ibu bapak sholat di rumah 60 rakaat. Sudah habis air satu teko tuh. Bikin haus ini. Tapi ternyata memang ini adalah menjadi kita giat dan tidak ngantuk. Dan itu kelas seperti saya bu, orang malas. Kalau ibu giat-giat bolehlah di rumah saya. Kalau saya di rumah mungkin ngantuk bu. Alasan besok mau ceramah, saya harus banyak istirahat. Itu setannya ngomong itu. Alasannya ustaz tuh banyak bu. Alasannya ustaz untuk malas ibadah banyak. Besok saya ceramah pagi-pagi, kalau saya tidak istirahat gimana nanti? Besok tidak maksimal dan tidur, tidak menghidupkan malam hari raya sudah. Makanya ini kita membuat semacam itu, cuman karena kita untuk menjangkau masjid lebih banyak pakai kendaraan mobil. Jadi dikawal oleh mobil macam-macam nanti. Jadi semua ini mobil banyak. Kalau bisa kami ingin biasanya di sini diadakan, tapi tidak usah pakai kendaraan. Tapi tolong bagi kaum bapak-bapak saja, ada pun ibu-ibu yang mohon maaf, yang tidak kemenyek, yang masih kemenyek tuh kemenyek. Kemenyek itu apa ya? Kanjeng. Yang masih gaya-gayaan di rumah saja, adik-adik putriku yang cantik yang solehah, nggak usah ikut-ikutan keluar. Karena pahala yang kita cari, jangan sampai nanti malah berbaur dengan laki-laki, bukan dapat pahala, dapat dosa. Kalau ibu sama suami bisa terhormat, berjalannya di tempat yang diatur boleh ngikut. Kalau sekiranya tidak bisa di rumah saja, tolong satu tok televisi dimatiin itu, coknya dibuang jauh-jauh. Nah ini selamat insya Allah ya. Jadi keliling dari di mana Karang Malang ini ada berapa musola? Disurvey sebelumnya di siangnya, panitia mensurvey. Nanti rupanya begini, muter balik lagi ke Masjid Kurdi. Kalau bisa ibu-ibu yang lainnya yang nggak bisa, ibu sebelumnya buat nasi bungkus. Satu keluarga ngirim 5 saja nasi bungkus sama telur separuhan enggak apa-apa. Nanti habis keliling sampai di sini ngambil satu-satu nasi bungkus, luar biasa. Dan tolong dibagi strategi. Jangan sampai kelewat dari jam 12 malam. Dengan harapan apa? Biar istirahat nanti, biar tahajud bisa sholat subuh berjamaah. Sebab kalau begini ini dituruti enak, enggak sadar kerasa sampai orang-orang belum bu ya mau dilanjutkan lagi. Oh enggak, jam 12 harus selesai. Sebab merasa enak kita, tidak ngantuk, di motor tidak ngantuk. Sudah pengen terus, enggak berbahaya ini. Kalau terus-terus nanti bisa enggak sholat subuh nanti bisa. Jadi jam 12 sudah ditutup. Tolong nanti kalau bisa ada panitia yang muda-muda bawa oncor-oncor, tapi jangan ramainya di jalan, tapi sholatnya yang penting. Jangan hanya takbir, enggak pernah sholat. Ini kan kalau takbir, budaya takbir dipegang oleh anak-anak muda yang gak kenal pendidikan kan sayang. Jadi makanya kita buat dari masjid ke masjid. Dari sini ke masjid kita bisa takbir berkali-kali. Masuk masjid, diam semuanya. Sholat. 2 rakaat minimal atau 4 rakaat. Nanti jalan lagi, tidak ngantuk. Ke masjid-masjid insyaAllah. Man ahya laylatal idi ahjallah qalbahu yawmatamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan hari raya, malam hari raya dengan ibadah, maka Allah akan menghidupkan hatinya di saat hati pada mati. Hati itu apa? Hati mati itu dinasihati enggak benar-benar. Tapi kalau hati hidup, dinasihati cepat masuk. Baca Al-Quran bisa nangis, zikir khusyuk, ibadah kepada Allah khusyuk, itu hati yang hidup. Baik, caranya hidupkan malam hari raya. Insya Allah nanti panitia membuat tim ya, berangkat habis sholat isya langsung. Kemudian selesai jam 12 sudah masuk, putar di tempat ini lagi, misalnya dari kurbi sentralnya, nanti jalannya saja. Yang masuk-masuk mungkin tidak usah diampiri daripada repot, yang di pinggir jalan saja. Sambil takbir di pinggir jalan, Masya Allah, sepaku saja ini sudah syiar di jalan. Apalagi kalau lebih dari ini. Tapi ingat takbir, jangan hanya ngomong teriak-teriak, khususnya kaum hawa, yang putri tolong dijaga. Paling belakang atau bagaimana, kalau enggak usah pergi ke jalan-jalan, di rumah saja nyiapin nasi bungkus tadi sama berpikir, itu lebih aman ya. Karena jangan sampai nanti komando kami disalahfahami, anak putrinya keluar sehingga menjadi alasan untuk bermaksiat. Akhirnya kita enggak boleh masuk surga, stop, gara-gara kamu enggak nasihati, kamu masuk neraka duluan. Makanya ini yang perlu kami hadirkan. Kemudian setelah itu ibadah yang lainnya Bu, ibadah yang keempat adalah sholat hari raya Idul Fitri sama Idul Adha. Hari raya Idul Adha, jadi sholat tolong. Dan di saat melakukan sholat, yang head sekalipun dibawa ke tempat melakukan sholat untuk meramaikan syiar. Nabi Muhammad memerintah wanita yang head untuk ikut keluar, tapi gak usah masuk masjid, meramaikan syiar. Dari syiarnya itu, tapi lagi-lagi yang tidak zatul hayati, yang tidak ganjen tadi, yang sedang dandan menor di rumah saja, batal. Ini harus pendidikan ini, jangan sampai nanti ramai, wah asik, buan dan semuanya baju dipakai, sampai orang pusing ini, manusia beneran atau bukan nih? Mau ibadah pakai baju aneh-aneh, enggak, jadi sopan. Jadi yang tak terhormat, tapi disunahkan untuk meramaikan itu. Nah bagi ibu-ibu atau siapapun yang tidak bisa pergi ke masjid atau ke musola tempat sholat, ternyata di rumah jangan ketinggalan melakukan sholat dua rakaat id, biarpun nggak pakai khutbah sah. Ibu sholat sendiri di rumah, aku sholat id hari raya Idul Adha dua rakaat, Allahu Akbar, dapat pahalanya. Jangan ketinggalan. Ini kadang-kadang tidak dimengerti, dipikir sholat hari raya harus ke masjid. Enggak, yang ke masjid memang dapat keutamaan mengagungkan syiar, tapi yang enggak bisa di masjid, di rumah cukup melakukan sholat dua rakaat selesai. Kemudian ibadah yang lainnya, yang kelima adalah yang sangat agung, semoga kita semua bisa melaksanakan, amin, ibadah haji. Nah insya Allah nanti haji semuanya, enggak usah dibahas, sekarang langsung ke kitab saja ya. Masalah tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila an qala. Wa 'alal muridi, dan bagi murid. Kita ini murid semuanya. Orang yang murid, orang yang menuju jalan Allah. Murid yang mengharap ridha Allah, yang menghendaki ridha Allah. 'Alal muridu, bagi para murid. 'Alal muridi, bagi murid. Ayyakhtariza, hendaknya menjaga, menjauhkan atau menjaga, min azgharid dunubi, dari kecil-kecilnya dosa. Karena dosa itu yang menghalangi kita sampai kepada Allah. Fadlan an akbariha, apalagi dosa yang gede. Dosa yang kecil pun jangan diremehkan, bisa saja itu menjadi sebab kita tidak sampai kepada Allah. Murid, kalau sudah fadlan al-akbariya asyadda, hendaknya kita menjauh dari dosa kecil, termasuk kecil apalagi dosa gede. Dan dosa itu menjadikan sebab orang melakukan dosa yang lainnya. Jadi karena kita melakukan dosa, maka mudah kita melakukan dosa. Dan dosa itu fitnah, sampai disabdakan oleh Nabi SAW, tu'radul fitnatu alal kulubi kalhasiri udan-udah. Jadi hati kita itu bisa menjadi gelap, sehingga kemaksiatan mudah dilakukan. Sholat malas gara-gara dosa. Dan dosa itu menggelapkan hati itu, menjadikan hati hitam. Itu seperti tikar. Bagaimana orang memintal, membuat tikar? Kalau hasil seperti tikar itu caranya udan-udan. Satu lembar tikar, satu lembar apa, daun mendong atau daun itu. Daun apa itu kalau tikar dulu tuh? Pandan ya, kalau pandan lebih gede. Kalau yang lebih kecil, ya bukan mendong ya, atau daun kecil itu. Jadi orang membuat tikar itu tidak langsung lebar dulu tuh, tapi sedikit. Sama, hati itu akan menjadi gelap karena kemaksiatan nempel hitam. kemaksiatan lagi hitam, kemaksiatan lagi hitam sehingga menjadi gelap hati. Makanya ada orang tubuh melakukan kebaikan susah, melakukan kemaksiatan gampang, karena hatinya yang sudah hitam. Pengen berbuat baik kagal aja, mau ngaji ada aja sebab nggak jadi ngaji. Ada anaknya nangis nggak mau diajak ngaji, tak taunya ada macam-macam. Subhanallah. Begitu juga kemaksiatan. Maka dari itu jangankan kita meremehkan dosa sekecil apapun, dan dosa kecil kalau kita remehkan Allah tidak ngampuni kayak dosa gede. Dan pembahasan tentang dosa kecil dan dosa gede itu adalah pembahasan teori. Pada hakikatnya yang menjadikan dosa itu gede karena hati kita. Misalnya ada orang melakukan satu dosa gede tapi dia menyesal, nangis, hati dosa itu menjadi kecil dan bahkan habis diampuni oleh Allah. Tapi dosa kecil, nah cuman begitu aja, oh tidak diampuni oleh Allah. Ini biasanya para ustaz, kata Imam Ghazali. Ustaz yang memegangkan, ini dosa kecil, mata ngelihat ini kecil, kecil itu mana setiap hari dosa kecil. Dosa gede itu zina. Kalau mata melorai perempuan, kecil. Kurang ajar namanya. Ustaz yang paling tahu ini. Memang Imam Ghazali menyebutkan biasanya yang kalau orang awam, Bu, dikatakan haram itu takut. Enggak pernah pilih ini dosa kecil atau dosa gede. Ustaz ini yang paling, ini kecil, ini gede. Yang kecil dia entengin. Melakukan terus. Dosa kecil, ini kan dosa kecil. Dosa kecil. Dosa kecil, harus hati-hati. Dengan dosa kecil menjadi gede. Jadi yang menjadikan dosa itu gede karena kesombongan hati kita. Maka dosa sekecil apapun kalau Allah tidak mengampuni berarti harus disiksa kita. Kita ingin semoga Allah menyampuni kita semua. Asyadda, makanya kita harus menjaga dari dosa kecil. Asyadda lebih hebat min ikhtirazihi, daripada menjaganya orang tersebut, menjauhinya min tanawulis summil qatili, dari meminum racun yang mematikan. Kira-kira kalau ada racun mematikan di piring kita, bakal kita makan nasi itu? Enggak bakal, karena ada racun yang akan mematikan. Mestinya ahli iman itu paling takut melakukan dosa seperti takutnya dia makan racun yang mematikannya. Wa yakunu khawfuhu, maka menjadilah khawfuhu, takutnya orang tersebut, lawirtakaba say'an, kalau melakukan sesuatu, lawirtaba kalau melakukan say'an kepada sesuatu, minha, dari dosa-dosa tersebut, adama, lebih agung rasa takutnya, min khawfihi, daripada takutnya, law akala summa, lebih takut daripada minum racun. Jadi takut melakukan dosa harus lebih gede takutnya daripada takut minum racun. Kalau minuman beracun kita takut, tapi dosa tidak takut, ini kacau. Wadhalika, sebab yang demikian itu, li annal ma'asi wadhalika, yang demikian itu kenapa? Ahli iman semestinya lebih takut terhadap dosa daripada takut kepada yang namanya racun. Kita takut diterkam harimau, kita takut digigit ular. Mestinya kita harus lebih takut melakukan dosa, orang digigit ular belum tentu mati. Akan tapi kalau melakukan dosa, ketahuilah tempatnya neraka. Li'annal ma'asi, sesungguhnya maksiat-maksiat itu tak malu akan beroperasi. Tak malu akan beroperasi, akan berbuat fil qulubi, kepada hati kita itu amala summi, seperti operasinya racun, seperti pekerjaannya racun, mematikan fil ajsami, di dalam tubuh. Kalau racun itu merusak tubuh, tapi kalau maksiat merusak hati. Kacau kalau sudah hati dirusak. Wal qalbu, dan hati seseorang itu a'azzu, lebih mahal alal mu'mini, bagi seorang mukmin, min jismihi, daripada badannya. Kalau seorang mukmin sadar bahwasanya hati itu lebih mahal daripada jasadnya, mungkin saja seorang bisa berkata, enggak apa-apa jasadku rusak, yang penting hatiku jangan. Tapi kita pengen juga jasad baik, hati baik. Bal ra'sumalil muridi, bahkan yang namanya ra'sumalil muridi, bal bahkan ra'sumalil muridi, modal utamanya seorang murid. Ra'sul mal itu modal utama. rasmal itu modal utamanya. Rasmalil muridi, modal utamanya seorang murid kayak kita itu modal utama kita untuk menuju Allah adalah hifdu qalbihi, menjaga hatinya, wa imaratuhu, dan memakmurkan hatinya dengan rindu kepada Allah, dengan ibadah. Wal jismu, adapun jisim jasad kita ini adalah arad, aradun, akan menjadi sasaran lil afati, kerusakan ya. Aradun, sasaran lil afati, kerusakan, mati, sakit, hancur, busuk. Tapi kalau hati yang hidup, hati yang bersih, akan kita bawa sampai di akhirat. Wa amma qaribin, dan sebentar lagi yutlafu, akan hancur jasad itu bil maudi, dengan kematian. Walaysa fi dhahabihi, tidak ada kepergian yang namanya jisim itu, illa mufaraqatud dunya, kecuali maknanya berpisah dari dunia. Annakidahi, annakidati, yang menyusahkan, alnakhisati, yang merepotkan. Annakidah itu nakidah, merepotkan. Kalau nakhisah itu menyusahkan, biasanya kalau ada orang minum kok ada yang ganjel di tenggorokan, jadi susah masuknya air. Maka nakhisah, nakhos, yang menjadikan orang keselak, artinya merepotkan. Wa ammal qalbu, adapun hati, intalifa, kalau rusak hati itu, faqad talifatil akhirati, mal akhiratu, maka telah rusak juga akhiratnya. Wa innahu, maka sesungguhnya orang tersebutlah yanju, tidak akan selamat, min sakhatillahi, dari murka Allah. Wa yafuzu, wa yafuzu biridwanihi, dan tidak akan selamat mendapatkan yafuzu, keberuntungan, biridwanihi, dengan keriduan Allah, wa thawabihi, dan pahala dari Allah, illa, kecuali man, orang, atau Allah, yang datang kepada Allah biqalbin salimin, dengan hati yang selamat. Dan yang merusak hati tadi adalah maksiat, fitnah tadi. Jadi maksiat yang kita lakukan merusak hati, dan kalau hati kita sudah rusak, maka tidak akan sampai kepada Allah. Dan insya Allah di bab selanjutnya langsung kita diajak memakmurkan hati kita dengan ibadah, rindu kepada Allah. Penyakit hati macam-macam, dan munculnya penyakit hati itu karena rusaknya hati, menjadi sarang yang kebusukan, hati yang sering bermaksiat, hatinya orang yang sering bermaksiat muncul kedengkian, hatinya orang yang sering bermaksiat muncul dendam. Jadi penyakit hati yang banyak ini munculnya karena kemaksiatan yang kita lakukan. Baik, maka dari itu yuk kita berusaha menghindari segala kemaksiatan. Kalau mungkin ada di antara kita kepleset, terjerumus dalam kemaksiatan, ingatlah Allah Maha Pengampun. Kalau kita minta, segera minta di tengah malam, menangis kalau perlu, kunci kamar kita, ngadu kepada Allah, ya Allah, aku melakukan dosa yang ini, ya Allah, dan Engkau lebih tahu. Jangan ngadu kepada manusia tentang dosa-dosa, kepada Allah. Sekecil apapun kita harus minta maaf. Hari ini ya Allah, aku melihat aurat di sana, ya Allah. Hari ini mataku melihat yang haram. Jangan katakan dosa kecil sih, pakai wuduk juga rontok. Enak aja ya kalau wuduknya benar dan diterima. Kalau tidak diterima, enggak rontok juga itu. Ada kan wuduk menjatuhkan dosa kecil. Wassalam. Sehingga ini paling bahayanya ustadz itu ngerti itu, antara sholat dengan sholat menghapus dosa-dosa kecil. Ya sudah, kalau begitu akan saya biasa dengan dosa kecil, sebab sholat kan habis. Hati-hati, jangan remehkan dosa sekecil apapun dosa itu. Kalau diremehkan menjadi gede di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Sa يسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذا محرم. Artinya tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari kiamat untuk bepergian sejauh 3 malam atau hari kecuali bersama muhrimnya. Dalam konteks hadis tersebut berkaitan dengan seorang wanita yang pergi haji tanpa didampingi muhrim. Padahal ada sih memang praktek waktu mengasih haji dibuat pasangan muhrim, tapi sifat pasangan muhrimnya itu hanya kiasan, bukan muhrim yang sesungguhnya. Nah, wanita tersebut beribadah haji itu menurut penyayangnya hukumnya seperti apa? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulayahnya yang kami hormati, saya mau bertanya, kalau kita mengeluarkan zakat dikasihkan sama orang tua, boleh apa enggak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, saya mau bertanya. Yang pertama mengenai tahud. Bagaimana cara tata cara tahud dan umur berapa bayi itu disunahkan untuk bisa ditahud? Dan apakah bayi itu disunahkan untuk menelannya atau hanya meminum saja? Yang kedua mengenai memasang poster atau gambar makhluk yang bernyawa, karena menurut hadis dengar bahwa malaikat tidak akan masuk di rumah jika ada poster atau gambar yaitu makhluk yang bernyawa. Yang saya tanyakan, bagaimana hukum memasang poster para habaib atau alimnya yang tujuan untuk memberikan teladan pada keluarga kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu mau nanya, apa hukumnya uang yang dibagikan pada waktu kampanye kemarin? Ada ustaz yang ngomong ini, apa namanya, ada yang ngomong haram soalnya Pak Bu ya. Terus dua, bagaimana cara kita membayar hutang sholat sedangkan kan puasa Ramadan, kita bisa membayar fidyah atau puasa di hari berikutnya? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah hukumnya seorang wanita yang bepergian jauh. La tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira akthar min 3 ayyamin illa wa ma'aha zawjuha aw bi mahramin. Dalam riwayat, tidak diperkenankan seorang wanita meninggalkan atau pergi lebih dari 3 hari. 3 hari nanti sudah dijelaskan oleh para ulama adalah masafatul qasri, jarak kurang lebihnya 84 kilo. Tidak diperkenankan seseorang wanita melakukan perjalanan lebih dari 84 kilo kecuali harus ditemani oleh mahram atau suami. Yang pertama, ini adalah pendidikan di dalam Islam, begitu indahnya memuliakan wanita. Jadi jangan sampai wanita itu pergi, sehingga bagi suami wajib menemani istrinya jika bepergian jauh. Ini memuliakan wanita. Yang ngerti kemuliaan wanita bakal senang dengan hadis ini. Seorang bapak kalau punya anak perempuan pergi jauh wajib menemani. Tujuannya adalah memuliakan wanita. Ketahuilah, terjadinya pemerkosaan, pemerkosaan dan sebagainya itu pasti di saat wanita itu sendirian. Enggak mungkin di saat ada bapaknya dan saudaranya. Hampir tidak pernah terjadi. Karena nyelonong sendiri ke sana terjadilah pemerkosaan dan sebagainya. Jadi Islam itu memuliakan wanita. Cuman ada wanita yang sakit otaknya. Itu tiba-tiba berkata, pernah ini kejadian ibu? Kami di Surabaya membuat satu diskusi tentang kemuliaan wanita. Kita membawa riwayat ini bahasanya wanita kemanapun perginya lihat di dalam Islam wajib ditemani. Mengatakan, kayak orang di penjara saja bayangnya itu. Kok gitu aja kok repot bener. Saya itu dari Surabaya ke Jakarta sendirian gak ada masalah. Punya itu. Ini kejadian betul kak. Siapa dia? Dia cerita ada yang berbisik ini. Moderatornya bisa. Itu istrinya kiai ini, kiai liberal kiai ini. Masya Allah. Jadi punya dia bangga ke Surabaya, dari Surabaya Jakarta pulang pergi naik kereta itu gak pernah ditemani, itu bangga dia. Karena dia merendahkan syariat, saya rendahkan bu. Cuman saya rendahkan dengan tidak langsung, akhirnya saya biarkan biar saja orang. Wong kita lagi ngomong kemuliaan wanita, kalau bisa wanita pergi jangan sampai tidak ditemani suami. Sebetulnya hanya orang perempuan yang sakit saja ditemani suami gak seneng. Bu, kan enak temani suami, dibonceng suami. Nah ini, pokoknya pergi sendiri. Kenapa? Khusus sama suami saya. Ya Allah, kasihan benar tuh perempuan. Nah ini, makanya Islam itu sebenarnya memuliakan. Kemanapun dengan saudara. Akhirnya saya cerita dengan cerita setelah ibu itu bertanya, ibu, bahasanya bahasa yang tidak enak, bahasa tidak beradab, tidak saya tanggapi ibu. Cuman saya cerita, kemudian ada kameraman waktu itu. Kameramennya yang menoting. Kalau seandainya suatu ketika Anda dapat tugas mengikuti ada orang, seorang perempuan itu yang Masya Allah dia sangat dengar syariat Nabi Muhammad, kira-kira lebih mulia mana dengan yang satu lagi, gak mau. Suatu perempuan kemana-mana ditemani sama suami, mau pergi, disyuting dari awal, lihat mau beli tiket, suaminya yang ngantri, istrinya suruh duduk yang enak. Ngantri setelah itu apa? Tasnya yang bawa suaminya. Sampai nyebrang jalan tuh suaminya jadi bumper biar saya ketabrak, akhirnya sudah saya jalan. Naik ke kereta lihat, ngangkat barang istrinya suruh duduk, suaminya suruh ngangkat. Kemana? Sampai Jakarta pulang lagi. Begitu juga, ngantri. Sampai ke toilet lihat, toilet istrinya suruh masuk ke toilet, tasnya dibawa oleh sang suami. Ini satu. Yang kedua, ada perempuan hebat. Berangkat sendiri lihat, ngantri keringetan dia. Bawa tas pusing, ngangkatnya bingung oleh kiri kanan, mau ngangkat minta tolong, gak enak. Mau ke WC, tas-tasnya dibawa ke dalam. Halo, shopping sampai awal, terakhir lihat ibu, para hadirin semuanya, enakan yang pertama, yang kedua. Pertama, lihat, ini istrinya kiai malu tuh setelah itu. Hah, merendahkan syariat, bikin malu tuh orang. Enak yang pertama, yang kedua, yang pertama kompak. Kasihan bener ya yang kedua, pergi ke Jakarta sendirian, tidak ada yang nemani, ngangkat tas sendiri. Lihat syariat Nabi Muhammad memuliakan wanita. Jadi kalau ada hadis begini, jangan dianggap ngekang perempuan ibu, tidak. Itu memuliakan wanita. Jadi wanita kalau bisa begitu, cuman tidak semua orang bisa melaksanakan syariat. Mungkin mohon maaf bapak, istri bapak pergi jauh, bapak tidak bisa nemani. Minta ampun kepada Allah ya, istrinya pergi ke Semarang, mungkin katanya keretanya aman, tapi biarpun aman Anda tetap dosa. Minta ampun kepada Allah. Lah kalau kita yakin kan enak. Lah kalau ngadengin apa-apa, ya enggak bercita-cita. Tapi kita meyakini saya salah, saya enggak bisa nemeni istri saya. Minta ampun kepada Allah, selamat. Ini harus begitu. Memang tidak semuanya bisa melaksanakan syariat ini. Tapi tolong di saat istri pergi atau anak pergi jauh kok tidak ditemani, minta ampun kepada Allah. Sadari kalau kita melakukan dosa. Nah ini termasuk ini. Dan ini hukumnya jelas. Disepakati empat madhab semuanya. Perempuan yang pergi tanpa mahram hukumnya haram. Tidak ada ditawar. Kecuali termasuk untuk melaksanakan ibadah haji menurut tiga madhab selain madhab Syafi'i, madhab Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Imam Ahmad, para wanita tidak diperkenankan haji sama sekali kecuali ditemani suami atau mahramnya, bapaknya atau anaknya atau pamannya atau keponakannya. tidak boleh. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i boleh wanita melaksanakan ibadah yang wajib haji, tapi dengan an-nisa al-thiqat, ditemani dengan rombongan wanita yang bisa dipercaya. Ini menurut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, wanita melaksanakan ibadah haji yang wajib, bukan haji yang sunnah. Kalau haji yang sunnah enggak, tetap haram. Umrah sunnah haram. Tapi kalau umrah yang pertama umrah wajib, maka boleh tapi ditemani oleh nisa atiqah, wanita-wanita yang bisa dipercaya. Ini hukum. Kalau beliau tanya pendapat kami, kami tidak punya pendapat. Ini pendapatnya ulama. Dibuka di kitab yang lain sama kasusnya begini. Jadi hanya mazhab Syafi'i saja yang memperkenankan wanita bersama rombongan wanita. Nah ini insya Allah aman di Indonesia kan, satu kloter perempuan-perempuan. Insya Allah memang ada yang gak benar, tapi ada yang solehah ya? Jadi sah haji mereka. Dan ingat, itu hanya urusan haji. Kemudian ziarah Wali Songo gimana? Gak ada itu. Nah ini wah kok punya kok tegas. Tanya mendapat ulama ini. Ziarah Wali Songo enggak. Kadang-kadang ini orang keblinger. Ziarah Wali Songo sama pacarnya. Ziarah Wali Songo ini mau dapat barokah apa ini? Dapat kutukan dan ditambahan. Jadi adik-adik putri, kalau ternyata tidak ada mahram yang menemani Anda, maka Anda tidak usah pergi Wali Songo, cukup doa di dalam kamar, Allah memuliakan Anda. Ini kemuliaan wanita itu penting. Sebab rusaknya bangsa ini karena wanita yang tidak dimuliakan. Nah, kalau memang harus ziarah wali songo, ini kami ajari, tapi tetap kehormatan. Dijadikan nazar kemana? Jadi termasuk umrah yang umrah sunnah, nanti dijadikan umrahnya umrah nazar, umrah wajib. Tapi ini pun ulama banyak menolak. Jadi barangkali ya, ada seorang ibu yang ingin melaksanakan umrah. Umrah yang kedua. Umrah yang pertama sudah, umrah wajibnya sudah, sebab haji itu sekali, umrah sekali. Kalau orang sudah wajib umrah, orang sudah melakukan haji, pasti umrah ya. Sebab haji pasti ada umrahnya. Kalau belum umrah, kalau belum haji, wajib umrah sekali. Umrah yang kedua, maka ibu itu tidak diperkenankan kecuali dengan mahramnya. Kalau dengan wanita-wanita saja tidak boleh. Tapi bagaimana saya ingin umrah ini, kebetulan ini saya ikut rombongan siapa guru saya dan sebagainya, tapi saya tidak punya mahram, maka jadikanlah umrah wajib, yaitu nazar. Aku nazar untuk umrah tahun ini, maka laksanakan Anda nazar. Umrah Anda adalah wajib, maka dengan jama'atun nisa, rombongan wanita tadi, menjadi diperkenankan. Syariat itu kalau dipatuhi enak sudahlah. Maka dari itu termasuk ziarah Wali Songo itu adalah bagus, tetapi harus ada aturannya. Termasuk ziarah Sunan Gunung Jati itu bagus, tapi kalau sudah pas Jumat Kliwon rame-rame, ibu nggak usah ziarah, bisa jadi haram, desa-desaan dan sebagainya, itu yang menjadikan haram. Kalau ziarahnya tetap mulia. Kalau pengen ziarah yang sepi, nggak ada orang, cuma ibu berdua sama suami ya, enak itu, ibu sama ini aman. Tapi kalau rame tidak usah, jangan ngejar Kliwonnya ya. Ini termasuk pendidikan, ngejar Kliwonnya tapi benda sesat. Dan kita pernah mencoba, kita ingin datang Kliwon, subhanallah, mana syariat dijalankan, semua orang berubur, desak-desak sampai kita pun kalah didesak sama perempuan, bukan perempuan didesak, ilmu masuk, subhanallah. Ini harus berubah fatwanya. Ziarah yang semula sunnah menjadi haram karena apa? Karena hal yang kayak begitu, wanita tidak terhormat lagi ya. Baik, jadi seperti itu, wanita boleh melaksanakan haji adalah cukup dengan rombongan wanita yang thiqat, yang bisa dipercaya dan hukumnya sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Adapun pemerintah Saudi karena ikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, maka mereka mengatakan bahwasanya tidak boleh sama sekali kecuali ada mahramnya. Sehingga negeri manapun bohong, membuat surat mahram 250.000 itu bohong itu. Biarpun bukan mahram menjadi surat mahram, tapi surat itu hanya untuk melancarkan urusan, enggak apa-apa. Akan tapi harus dengan jama'atun nisa, dan hajinya haji yang pertama, bukan haji yang kedua. Lupakan tentang surat mahram itu sudah. Yang penting kalau wanita ditemani dengan wanita yang solehah untuk fardu, syaratnya ibadah yang wajib satu. Yang kedua dengan jamaahnya nisa, jamaah perempuan yang bisa dipercaya, maka sah. Itu hanya ada di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau selain mazhab Imam Syafi'i keras, tidak ada itu semuanya. Baik, ini saja. Kemudian yang pertama adalah zakat diberikan kepada orang tua. Kaidah zakat itu begini. Semua orang yang menjadi tanggungan di dalam urusan nafkahnya tidak boleh menerima zakat darinya. Orang yang jadi tanggungan saya tidak boleh menerima zakat dari saya. Anak saya tanggungan saya, tidak boleh menerima zakat dari saya. Orang tua bagi anak laki-laki, kalau orang tua saya melarat, maka secara otomatis wajiban nafkah jatuh ke saya, bukan ke Anda. Ini. Jadi bapak ibu yang melarat itu siapa yang wajib memberi nafkah? Anak secara otomatis. Dan bukan anak perempuan, tapi anak lah laki. Makanya termasuk hikmahnya kenapa dalam pembagian waris kok laki-laki lebih banyak dari perempuan? Sebab laki-laki tanggung jawabnya besar. Sehingga laki-laki itu kalau dia melarat, adik perempuannya tidak wajib menanggung. Tapi kalau adik perempuannya melarat, saudara laki-lakinya wajib nanggung. Saya dengan kakak perempuan saya misalnya, kalau saya jatuh melarat kayak apapun, kakak saya tidak wajib memberi nafkah kepada saya. Tapi kalau kakak perempuan saya melarat, secara otomatis jatuh ke tangan saya wajib memberi nafkah. Bapak ibu saya melarat, kakak perempuan saya tidak wajib memberi nafkah. Tapi bapak ibu saya melarat, saya anak laki-laki wajib memberi nafkah. Makanya indahnya dalam pembagian waris itu kayak begitu, karena ada tanggung jawab yang jauh ini. Lah kalau bapak ibu bagi anak laki-laki, bapak ibu melarat kok Anda kaya, nggak usah dikasih zakat dong, wajib kita memberi nafkah. Maka selagi dia wajib kita beri nafkah, maka zakat tidak boleh diberikan kepada bapak ibu yang melarat. Baik, semua yang menjadi tanggungan dalam urusan nafkahnya maka tidak boleh menerima zakat, itu rumusnya. Baik, kecuali anak perempuan sama suaminya, berarti suaminya kan, suaminya tidak punya kewajiban merawat menafkahi mertuanya, maka saat itu boleh saja zakat diberikan. Termasuk zakat boleh diberikan ke paman, bahkan zakat itu boleh diberikan kepada kerabat, bahkan itu lebih bagus jika kerabat itu berhak fakir, maka itu mendapatkan pahala zakat dan pahala silaturahmi. Tapi syaratnya bukan kerabat yang wajib kita tanggung nafkahnya. Baik, kemudian masalah tahnik. Tahnik itu adalah yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Hasan dan Hussein, dan ini adalah menjadi sunnah Nabi. Dihimbau seorang tua itu membawa anaknya kepada orang soleh untuk bisa ditahnik. Tahnik itu adalah dikunyahkan kurma oleh seorang alim, kemudian kunyah kurma yang lembut itu dimasukkan ke lidah sang anak, ya, ke ludah, ke mulutnya sang anak, hanya sekedar dia merasakan saja, atau dijalankan dengan jarinya di gusinya sang anak bayi itu, dia merasakan. Akan tapi mohon bagi, karena sekarang itu masalah barokah, memang barokah, tapi ada sebagian yang, mohon maaf, ada sebagian penyakit yang secara medis, dan Nabi Muhammad menghargai medis, ya, misalnya ada yang penyakit liver itu apa? Hepatitis, ada sebagiannya hepatitis dan sebagainya itu yang menular dengan ludah dan sebagainya, ya, barangkali ini juga harus diperhatikan. Mendengar informasi Syekh ini, memang tetap berkah itu ada, paling tidak nanti oleh Syekh dibawa ke ulama, intinya dibawa ke ulama untuk didekatkan kepada ulama di habis kelahirannya. Dan tahnik itu harus apa namanya, tidak harus dengan kurma, tapi sesuatu yang bisa masuk ke mulutnya yang manis-manis, biasanya hanya digigit di ujung kurma itu, lalu ujung kurmanya itu dijalankan di mulutnya, itu saja, atau dikunyah di ini lalu dimasukkan bayi itu sudah beres. Itu tahnik, itu sunnah Nabi. Dan kalau Anda menjalankan sunnah Nabi, enggak peduli apakah kiainya sakit atau enggak sakit, insya Allah selamat. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tidak usah mikir masalah itu, karena ini perlu mulai dari kelahiran didekatkan anak kita ke ulama, khitan bawa ke ulama, mau sekolah ulama agar dekat kepada ulama. Kemudian masalah surah, masalah foto, la'anallah al-musawwirin, Allah mengutuk orang yang memotret, orang-orang yang menggambar, mohon maaf, bukan memotret, menggambar. Dan surah itu atau gambar itu dikutuk yang menggambar. Cuman gambar itu seperti apa? Di dalam pembahasan usul fikih ada namanya tahqiqul manat. Jadi waktu Nabi Muhammad ngomong itu tuh apa sih yang dikomentari oleh Rasul? Ini harus kita lihat. Itu ceritanya adalah Sayyidah Khafsah bercerita dengan Sayyidah Aisyah, bercerita tentang kisah di Habasyah. Bahwasanya di Habasyah itu kalau ada orang meninggal dunia, langsung dibuatkan patung di atas kuburnya itu, kemudian diagung-agungkan. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, "La'anallahu al-musawwirin," terkutuk yang membuat patung itu. Jadi surah yang mutlak, gambar yang mutlak diharamkan dan hukumnya dosa gede adalah patung. Nah ini. Dan bentuk patung itu haram kecuali anak kecil main boneka. Li'batu Sibyan. Siti Aisyah, riwayat dari Siti Aisyah, kecuali anak kecil yang main boneka. Jadi anak kecil main boneka itu tidak haram. Jadi kalau kita membeli boneka untuk anak kecil haram. Tapi kalau ibu memberikan boneka buat bapak haram. Kalau kita memberikan boneka buat anak kecil tidak haram. Tapi kalau kita memberikan boneka buat yang gede hukumnya haram. Hati-hati ya. Tujuannya itu yang menjadikan berubah. Maka patung itu gambar yang berbentuk. Gambar yang berbentuk. Kan sekarang ada gambar macam ya. Gambar ini kan utuh itu. Ya itu bentuk patung, tidak harus dengan batu, tidak. Sehingga gambar yang bernyawa, yang utuh itulah yang diharamkan mutlak oleh ulama. Jadi ada tiga tingkatan nanti. Yang pertama adalah gambar yang mutlak diharamkan, yaitu gambar yang timbul, yang berbentuk. Ada nanti gambar yang mutlak halal, yaitu gambar pepohonan atau sesuatu yang tidak bernyawa, gunung. Yang di tengah-tengah itu adalah gambar yang bernyawa tapi bukan patung. Bagaimana hukumnya? Ini ulama berbeda pendapat. Kebanyakan mengatakan kalau gambar itu utuh, itu adalah tetap haram. Sehingga ada hadis Nabi yang mengancam bahasanya, siapa yang membuat gambar binatang atau manusia, maka dia nanti akan dipaksa untuk meniupkan ruh, dan dia tidak akan bisa, dan di saat tidak bisa meniupkan ruh akan dihukum oleh Allah. Jadi gambar-gambar itu ada khilaf. Kebanyakan ulama mengatakan gambar maksudnya lukisan binatang. Lukisan binatang itu haram. Kebanyakan ulama mengatakan haram. Kebanyakan lagi mengatakan bukan ini dimaksud Rasul. Maka alangkah baiknya, karena banyak sekali ulama kita mazhab Imam Syafi'i mengatakan biarpun bukan patung, akan tapi gambar itu semata-mata karangannya dia, maka itulah yang haram. Maka tidak diperkenankan. Maka lebih baik kita menghindar lukisan yang sempurna. Gambar manusia, gambar binatang. Baik, ini lukisan. Karena apa? Itu ngarang-ngarang. Sesuatu yang tidak ada kita buat-buat, maka itu hukumnya haram. Selesai. Adapun fotografi, itu bukan, tidak masuk bahasan ini. Fotografi tidak masuk bahasan ini. Fotografi di sini tidak masuk, karena fotografi itu ada hakikatnya. Kalau ada orang memotret saya, itu bukan membuat hal yang baru. Ini menunjukkan kepada yang hakikatnya. Sehingga adapun foto, ini banyak sekali ulama, kebanyakan ulama mengatakan fotografi tidak haram, asalkan bukan yang membangkitkan syahwat, foto yang gak karu-karuan. Bukan, foto normal, itu adalah bukan sesuatu yang haram, karena fotografi bukan bagian musawirin. Karena illat diharamkannya foto-foto itu karena apa? Illat atau sebab diharamkannya patung dan sebagainya tadi itu karena dia ngarang-ngarang. Maksud apa? Menandingi ciptaan Allah. Itu maksudnya. Mudoha bikhalki apa? Bikhalkillahi apa? Menandingi dengan ciptaan Allah. Karena kita menandingi ciptaan Allah, maka disuruh nyiptakan roh. Tapi kalau kita memotret seseorang, ini ciptaan Allah, kita tidak menandingi. Kita hanya menggambar, ini loh ciptaan Allah. Jadi kalau gambar-gambar yang terhormat, itu tidak ada masalah. Tapi kalau gambar, mohon maaf ya, gambar yang ada, gambar porno, gambar gak karu-karuan, itu adalah maksiat itu sendiri. Jadi foto, fotografi itu adalah tidak haram. Asalkan terhormat ustaz, ulama, atau foto keluarga yang disimpan di tempat yang terhormat atau apa. Nah, adapun dalam foto ini sendiri ternyata ada yang berbeda. Dan sangat maklum kita dengan perbedaan ini. Masyarakat India. Masyarakat ulama India itu keras, biarpun foto itu haram. Ternyata mereka mengharamkan foto ini ada sebab. Rupanya masyarakat India itu yang Hindu-Buddha itu, setiap kamar atau rumah pergi kemanapun pergi mereka, selalu membawa fotonya dewa-dewi yang mereka sembah. Sehingga kita pernah punya teman dosen komputer di Universitas Al-Ahqaf dari India, dan mereka adalah beragama Hindu. Nah, kita masuk ke kamarnya gambar. Dan rupanya di sakunya itu adalah bahwa Tuhannya itu di saku Tuhannya gambarnya. Jadi maka dari itu kita maklum sekali ulama India itu keras urusan foto. Karena apa? Kebiasaan membawa foto dewa dewi itu adalah sudah umum di kalangan mereka, sehingga jangan sampai mereka itu tetap terpengaruh dengan cara ini, maka mereka namanya sardudoroik, dikatakan foto adalah haram. Maka dari itu maklumlah, kalau kita ketemu ulama yang kenal dengan ulama India mengatakan foto haram, enggak apa-apa. Tapi ketahuilah, menurut kebanyakan ulama, foto itu tidak haram, fotonya ulama dan sebagainya. Apalagi tujuannya tadi, dan nanya ibu, untuk memberi contoh, untuk mengenalkan kepada tokoh. Tapi selain foto tadi, yang ngarang, gambar yang ngarang, gak ada contohnya ngarang. Itu yang tidak diperkenankan dengan tiga model yang kami sebutkan tadi. Patung mutlak haram, pepohonan gunung mutlak halal. Yang di tengah-tengah adalah gambar yang bernyawa, yang dilukis itu tadi, itu khilaf di antara ulama. Gambar yang lukisan yang bernyawa, yang utuh, itu khilaf di antara ulama. Maka karena itu khilaf, lebih baik juga dihindari urusan itu. Tapi fotografi tidak masuk pembahasan ini, dan ini juga pernah kita bahas di Benang Merah secara panjang lebar dan detail. Uang kampanye. Ketahuilah, ada sabda Nabi. Nabi itu melarang ya, kalau ada orang minta dipilih jadi pemimpin, jangan. Jangan kau berikan kemimpinan kepada orang yang memintanya. Kalau ada orang meminta untuk dipilih jadi pemimpin, kita tidak boleh memilihnya. Baik. Makanya itu karena bukan orang baik. Karena kepimpinan itu para ulama itu lari. Dikasih enggak mau, tapi ini malah mencari. Makanya hukumnya uang yang dibagi-bagi itu bukan uang berkah. Kita tidak tahu uangnya siapa. Maka kalau tujuannya adalah untuk mengambil hati Anda untuk memilihnya, maka itu adalah uang haram. Baik. Jadi kalau kita membagi, karena dia tujuannya adalah apa? Untuk mengambil hatinya biar memilih saya. Jadi adalah semacam apa? Tidak beda dengan semacam sogokan. Saya kasih, maka ini. Tadi juga ditanyakan di majelis yang sama ini. Makanya uang itu bukan uang berkah dan uang yang tidak baik. Satu. Akan tapi saya sudah terlanjur nerima. Nah ini bagaimana? Makanya kalau Anda nerima itu sudah perlu istighfar. Yang kedua, kalau Anda memilih dia, dosa dua. Makanya kalau terima duit, lalu memilih dia, dosanya dua. Dan kalau terima duit, kok nggak milih dia, dosanya satu. Nah, ini. Cara para calon wali kota pada keringet dengan, wah kacau nih bu ya, duit saya diterima, nggak boleh terima, nggak boleh milih. Nah ini, jadi yang terima, jangan dipilih dia. Sudah terlanjur terima, nyesel bu ya. Mau dikembalikan juga nggak mau dia, maka sudah terlanjur terima, minta ampun kepada Allah. Tapi jangan dipilih dia. Sebab kalau ibu milih dia, dosanya dua. Ayo pilih mana? Oh, ini menghancurkan. Jadi makanya alhamdulillah bu, di Cirebon itu saya paling aman. Saya itu paling nggak ada yang datang bu. Ada datang pun bisik-bisik, bisa nggak ketemu dengan bu ya? Boleh ketemu malam. Saya telepon malam jam 11, 12 nggak ada orang, boleh ketemu. Tapi nggak boleh macam-macam. Nggak berani ngomong, cuma nggak berani ngomong. Jadi calon-calon wali kota itu sudah komunikasi dengan calon. Jadi nggak berani depan orang. Depan orang saya rendahkan, nggak. Saya nggak milih, tak gitu kan langsung. Enak saja. Dan nggak boleh ngasih duit ya. Duitnya nggak bisa bangun pondok, dipakai belajar santri-santrinya kurang ajar semuanya nanti. Nggak berkah itu. Nggak ada. Jadi kita tegas, nggak ada nyumbang. Jadi kalau ketemu dengan saya enak. Calon wali kota datang saya dilarang bawa duit. Sudah. Nggak duit ditolak, nggak terima. Nanti aja kalau sudah nggak jadi wali kota, nanti baru ngasih duit pondok. Kalau masih jadi wali kota pun nggak mau, atau jadi gubernur nggak mau, duitnya sama dibagi-bagi itu. Nah ini, jadi sudahlah ibu, jangan tamak duit itu. Kerja sendiri bu, jualan dapat duit halal bu. Jadi jangan diterima kalau dikasih duit. Kalau sudah terlanjur dikasih, jangan milih. Wah, aneh. Hah? Oh, memilih. Waduh, sudah memilih. Sayang ini. Subhanallah. Istighfar, saya enggak ngerti kasus ini kan. Istighfar, Bu, istighfar. Istighfar. Dapat dosa dua berarti Bu ini. Allah. Pokoknya kalau orang minta dipimpin itu bukan yang layak dipimpin, layak memimpin. Masya Allah. Hah? Mas? Ya makmur rakyatnya, tapi hati-hati. Sudahlah, kita perlu membina ketakutan, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lalu biar berlalu, yang sudah jadi kita doakan semoga jadi pemimpin yang baik. Selesai. Itu saja. Ulama Hasan Basri selalu mendoakan pemimpin, tidak pernah mendoakan jelek kepada pemimpin. sampai beliau berkata, kalau seandainya aku itu punya doa yang sangat dikabul oleh Allah, niscaya pertama kali saya doakan semoga pemimpinku baik. Cuman waktu memilih kan ceritanya tadi harus amanat bu. Kadang-kadang yang memilih kita giliran jahat, kita yang ngamuk, no. Kurang ajar, bupatinya nggak benar dengan saya. Yang milih siapa? Baik ya. Jadi ke depan harus cerdas. Sebentar lagi ada pilihan gubernur, ada pilihan bupati. Nah, awas, pokoknya yang ngasih duit langsung dicatat. Wah, ini termasuk orang yang tidak boleh saya pilih. Ini sudah selesai ya. Oh, jangan, karena apa? Dia adalah tidak pantas jadi pemimpin. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga hati kita semua. Amin. Kedua, puasa ibu, puasa itu bukan harus dengan fitiah. Kalau orang punya utang puasa harus dikodok. Kapan dibayar fidyah? Kalau memang nggak bisa ngodok, misalnya ibu sakit di bulan Ramadan, tak taunya di bulan Syawal tambah parah, kata dokter bakal mati sebentar lagi. Maka di saat seperti itu puasa boleh dibayarkan fidyah kalau orang itu punya penyakit yang nggak bakal sembuh. Atau orang tua yang tidak bisa berpuasa, ingat enggak termasuk 9 orang yang boleh berbuka puasa fikihnya? Orang tua itu yang sudah sepuh tidak wajib berpuasa, dan dia tidak wajib puasa, tidak wajib mengkodok, boleh dibayarkan fit. Tapi kalau ibu tidak puasa karena haid, wajib kok, nggak ada fidyah di situ. Jadi nggak ada fidyah. Baik, semuanya. Tapi kalau urusan sholat lain. Jadi ada fidyah di dalam puasa, itu kasusnya sedikit. Sholat juga sama. Kalau sholat, siapapun yang meninggalkan sholat, nggak ada fidyah. Di kok, untuk enak saja fidyah. Nah, nggak ada. Jadi kalau orang meninggalkan sholat, di kodok. Selagi dia masih hidup, di kodok. Tapi kalau ada orang mati punya utang sholat, ini beda. Orang mati punya utang sholat, menurut ulama, pendapat yang pertama di dalam madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan, kalau ada orang meninggal punya utang sholat, ya sudah, nggak usah diapa-apain, nggak usah dikodokin oleh ahli warisnya, dan juga tidak usah dibayarkan fidyah. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua disamakan dengan puasa, kias kepada puasa. Jadi kalau ada orang tua meninggal dunia punya utang sholat bu, dibayarkan fidyah. Setiap kali sholat dibayarkan 1 mud 6,7 on. Jadi orang tua yang sudah telanjur meninggal punya utang sholat, boleh kita ambil pendapat yang kedua. Makanya pendapat yang ketiga dikodoi oleh ahli warisnya, dan ini pendapat semua dalam madhab Imam Syafi'i. Makanya para ustadz kalau masuk ke satu kampung, kalau kebiasaan orang mengkodok sholat orang yang meninggal dunia, biarkan ada pendapat. Tempat lain kok pakai fidyah, biarkan ada pendapat. Tempat lain nggak kodok, nggak pakai fidyah, itu juga pendapat. Justru itu pendapat yang paling pertama di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Barangkali yang akrab dengan kitab Fathul Qorib, lihat di Baijuri bab siam, kodok usyam, bukan kodok usyolat. Di bab masalah kodok usyam, di bagian akhir kiri Baijuri itu diterangkan panjang lebar. Itu kami ambil dari fikih Syafi'i. Adapun yang masyhur di masyarakat Blitar, kampung kami, kodok. Nggak tahu di sini apa? Fidyah. Nah, beda. Makanya kita maklumi, enggak ada masalah. Orang meninggal di fidyah. Nah, itu. Tapi ingat, itu pun kalau ada rezekinya. Kalau ternyata orangnya sudah melarat, meninggalkan beras satu karung dipakai fidyah, kurang ajar namanya, kasihan. Kalau ternyata berasnya cuma sekarung, sudahlah buat makan saja, enggak usah dibayar fidyah. Ngambil pendapat kodok sajalah. Gitu loh. Jadi yang fleksibel, yang enak disesuaikan. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Yang sakit, Fatihah. Ibu Eti, semoga Allah memberikan kesembuhan. Al-Fatihah. Ada yang meninggal dunia, Bapak Nur Siti kata Bintak nih. Semoga Allah mengampuni dosanya dan anak keturunan. agamanya dijaga dan semoga Allah mengampuni dosa orang yang telah mendahului kita dari orang tua kita, guru-guru kita, mengampuni mereka semuanya, dan semoga sakit yang dirasakan oleh sebagian kaum muslimin termasuk ibu ini menjadikan kebaikan untuk anak-anaknya dan kebaikan untuk kita, dan semoga orang yang telah mendahului kita meninggal dunia beliau diberi oleh Allah pengampunan, diberi kasih sayang, diangkat derajatnya oleh Allah SWT dan menjadi sebab kemuliaan semua yang ditinggal, sebab musibah yang diberikan oleh Allah kepada hamba itu diantara untuk mengangkat, sehingga yang tertimpa musibah semoga diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah, menjadi sebab kemudahan dalam segala urusannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhilna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusir alayna, innaka ala kulli shay'in. Allahumma akfina bi halalika an haramik, wa ahdina fadlika amman siwak. Allahumma akfina bi halalika an haramik, wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma akfina bi halalika an haramik, wa aghnina fadlika amman siwak. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, ya Allah berikan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Jadikanlah kebenaran yang kami dengar saat ini mudah bagi kami untuk mengamalkan di esok hari, ya Allah. Jadikanlah kebenaran yang kami dengar saat ini mudah bagi kami untuk mengamalkan di esok hari, ya Allah. Jadikan kami orang yang ahli ibadah di 10 Dzulhijjah ini, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang rajin beribadah di 10 Dzulhijjah ini, ya Allah. Dan jadikan kami orang yang bisa menghidupkan malam hari raya di awal di Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah ini, ya Allah. Dan jadikanlah kami orang yang bisa berkorban di bulan Dzulhijjah ini, ya Allah. Dan jadikan kami orang yang bisa melaksanakan ibadah haji, ya Allah, di bulan Dzulhijjah. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa, Engkau menyaksikan kami yang belum haji, mudahkan mereka untuk melaksanakan ibadah haji, dan mudahkanlah kami untuk ziarah Madinah, ziarah kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Kami ingin ziarah kubur kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin bisa mengucapkan salam dari dekat, ya Allah. Ya Allah, berikailah keberkahan kepada semua yang hadir, ya Allah. Semua yang datang, kabulkan hajat mereka, ya Allah. Hajat mereka banyak, maka kabulkan hajat mereka, ya Allah. Jika ada di antara yang datang yang niat mereka tidak baik, ya Allah, maka gantilah dengan niat yang baik, ampuni mereka. Jika yang datang, ya Allah, dengan sebanyak dosa, maka ampuni mereka, ya Allah. Kata, ya Allah, sungguh Engkau Maha Tahu kehadiran mereka ke sini untuk mencari kemuliaan. Siapapun yang datang ke sini, muliakan, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tempat ini sebab pengkabulan hajat mereka, ya Allah. Ada di antara mereka yang datang dengan hutang, ya Allah, maka mudahkan mereka, ya Allah, setelah hadir ke tempat ini untuk membayar hutang mereka. Ada di antara mereka yang sempit rezekinya, ya Allah, maka berikan kepada mereka rezeki yang lapang, yang penuh berkah, ya Allah, yang menjadikan sebab mereka selamat dunia akhirat, ya Allah. Ada di antara mereka yang datang dengan gundah karena keributan dalam rumah tangganya, maka kami mohon berikan majlis yang mulia ini, ya Allah. Jadikan rumah tangga mereka semakin indah dalam cinta karenamu. Ada di antara mereka yang punya hajat ingin menikah, ya Allah, maka berikan kepada mereka kemudahan untuk mendapatkan pasangan orang mulia yang Kau muliakan, ya Allah. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa. Ada di antara yang datang, ya Allah, mereka merasa bersalah karena berdurhaka kepada orang tua mereka, maka jadikanlah, ya Allah, jadikanlah mereka anak yang berbakti dan ampuni mereka. Ya Allah, ada lagi yang datang, ya Allah, mereka menyadari mempunyai pekerjaan haram tapi mereka susah meninggalkannya, maka berkat kehadiran mereka di majlis ini, gantilah pekerjaan mereka dengan yang halal, yang penuh berkah, yang lebih banyak, ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Ampuni dosa kami dan dosa guru-guru kami, ampuni dosa kami dan dosa guru-guru kami dan dosa orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti Engkau telah pertemukan kami saat ini, maka pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, ada di antara yang hadir, ya Allah, yang merasa tersakiti hatinya oleh lidah kami, maka kami mohon, ya Allah, gantilah dengan segala kebaikan dan kebahagiaan di hati mereka. Yang tersakiti oleh lidah kami, muliakan mereka, ya Allah, muliakan mereka, ya Allah, muliakan mereka dan ampuni mereka, angkat derajat mereka, ya Allah. Jangan sampai, ya Allah, sakit hati itu menjadikan mereka benci kepada kemuliaan ini, ya Allah. Lembutkan hatinya, ya Allah, dan jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Jauhkan kami dari dendam siapapun, ya Allah, yang berbuat jahat, melakukan kesalahan kepada kami. kami. Kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka ya Allah pengampunan-Mu, berikan kesadaran. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka gara-gara berbuat salah kepada kami. Ya Allah, wujudkan keindahan di dalam masyarakat kami ya Allah. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat, umur panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan berikan kepada kami semua khusrul khatimah. Khusrul khatimah, kami mohon ya Allah, kami mohon setelah panjang umur, jika Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami mohon cabutlah nyawa kami saat kami sujud dalam solat kami ya Allah. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami kelak, cabutlah nyawa kami saat Kau ridho pada kami. Jangan cabut nyawa kami saat kami bermaksiat. Kami takut su'ul khatimah. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam kemuliaan ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan Kau ridho ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak ya Allah, kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim.